السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa'ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama ini mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Hukum orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Al-Quranul Karim atau utusannya. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-65, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ مَنْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Dan andai kata engkau bertanya kepada mereka orang-orang munafik yang telah memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjawab, kami hanya bercanda. Kami hanya bercanda, bersunda gurau, bukan serius. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah Allah, ayat-ayat dan rasulnya kalian jadikan bahan candaan? Kalian memperolok-olok ya? Qala asyikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, munasabatu hadzal kitabi kitabi tauhid, sebab bab ini diangkat di dalam kitab ini yang membahas tentang tauhid, karena bayanu hukmi man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul wa annahu kufrun munafin lil tauhid. Karena hukum memperolok-olok Allah, merendahkan atau menghina Allah, menghina Rasulnya dan ayat-ayatnya, itu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Tidak mungkin bertemu atau berkumpul di dalam hati seorang hamba tauhid kepada Allah dengan sikap menghina Allah Jalla wa'ala, ayat-ayat dan Rasulnya. Nah, karena ini dua hal yang saling bertentangan. Tauhid yang ada di dalam hati seorang itu mengharuskan seorang mengagungkan Allah, mengagungkan ayat-ayatnya dan mengagungkan Rasul yang dia utus untuk ditaati oleh umat manusia. Oleh karenanya, sebagian para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bahwa kekufuran karena memperolok-olok Allah dan Rasulnya atau agamanya itu lebih parah daripada kekufuran orang yang sujud kepada patung. Kenapa? Karena orang yang sujud kepada patung, dia kufur karena telah mengagungkan selain Allah seperti pengagungan dia kepada Allah tanpa menghina dan merendahkan Allah. Sedangkan orang yang memperolok-olok Allah, Rasulnya dan agamanya, dia kufur karena telah merendahkan, menghina dan memperolok-olok Allah Jalla wa'ala. Maka ia lebih buruk. Ya. Kekufurannya lebih parah daripada kekufuran orang yang sujud kepada patung. Oleh karenanya ada nasihat indah di sini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang akan kita bacakan setelah kita menyelesaikan bab ini insyaallah taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah yaqulullahu taala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ولئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. الله جل وعلا برفرمن kepada نبينا صلى الله عليه وسلم, Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang munafik yang telah mengucapkan kalimat kekufuran, kalimat yang dapat membatalkan Islam mereka karena telah memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka akan beralasan bahwa mereka tidak bermaksud istihza, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula bermaksud untuk mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat penghinaan tersebut, tujuannya hanyalah al-khawdha fil hadis, sebagai obrolan biasa, candaan biasa. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada mereka bahwa alasan mereka tersebut tidak diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, mereka tetap dipetakan kafir, murtad, ya, setelah keimanan mereka karena telah memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul ayati lil bab. Sisi kesesuaian ayat di atas dengan bab ini, bab yang menerangkan hukum orang yang menghina, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya Al-Qur'anul Karim dan Rasulnya, annaha tadullu ala ma ba'daha ma'a ma ba'daha ala kufri man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi aw ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw al-Qur'an. Karena ayat ini menerangkan kepada kita kufurnya orang yang menghinakan sesuatu yang di dalamnya ada dzikrullah ataukah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Al-Qur'anul Karim. Qala ma yustafadu min al-ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, annal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafi tauhid. Bahwa menghina, memperolok-olok Allah, ayat-ayat dan rasulnya adalah kekufuran yang bertentangan dengan tauhid, kufur besar yang membatalkan Islam seseorang. Dan apabila dia mati di atasnya belum bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, maka dia mati sebagai orang kafir. Dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak disalatkan dan kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya karena vonis dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi ini perkara yang sangat bahaya ya. Bercanda dengan nama Allah, bercanda dengan nama Nabi Muhammad, bercanda dengan hukum-hukum Allah yang mengandung penghinaan atau memperolok-olok Allah Jalla wa'ala, ayat-ayat dan agama Rasulnya. Ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Apabila seorang telah memperolok-olok salah satu dari dua ayat Allah tersebut, maka dia kafir, batal Islamnya. Walaupun ya, dengan konteks bercanda, tiada niat darinya untuk memperolok-olok Allah. Ayat kauniyah contohnya misalkan hujan. Dia menghina, sungguh tidak tepat hujan itu ada di bulan ini. Sungguh tidak pantas, tidak tepat bulan ini adalah bulan yang panas dan seterusnya. Ini bentuk memperolok-olok ayat kauniyah Allah Jalla wa'ala. Dan ini sangat berbahaya. Adapun bentuk contoh memperolok-olok ayat-ayat Allah yang syar'iyah, seperti memperolok-olok hukum jenggot. Ya, dan hukum jenggot adalah ayat syar'iyah. Ya. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kaum muslimin untuk mencukur jenggot. Ya, dia memperolok-olok salat, memperolok-olok hukum zakat, memperolok-olok hukum umrah, haji dan hukum-hukum Allah lainnya yang tertala di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih merupakan ayat syar'iyah Allah jalla wa ala. Naam. Yang kedua, anna man fa'ala al-kufra wadda'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'daru bidzalik. Bahwa barang siapa yang melakukan suatu kekufuran dan dia mengaku bahwa dia tidak mengetahui ya, dia tidak tahu itu adalah kekufuran, tetapi dia tahu itu haram. Dia tahu hukum memperolok-olok Allah itu haram. Hukum menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haram. Syirik besar itu haram. Menyembelih kepada selain Allah itu haram, ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan ibadah adalah haram, tetapi dia tidak tahu, beralasan dia tidak tahu bahwa itu adalah pembatal Islam, la yu'dzaru bidzalik, tidak diberikan uzur. Tetap dikatakan dia telah kufur. Beda halnya kalau dia tidak tahu itu perbuatan yang haram. لا جناح عليكم فيما أخطأتم ولكن أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Allah tidak akan memperkarakan kalian dalam atas pelanggaran agama kalian lakukan yang tidak kalian ketahui, yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang akan Allah perkarakan adalah sesuai itu yang kalian lakukan dengan sengaja dari hati kalian. Dan orang yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya walaupun tujuannya sengaja bercanda untuk menghibur orang lain, sungguh dia telah melakukannya dengan sengaja. Ya, bukan tidak sadar, bukan pula karena terpaksa, bukan pula karena kebodohan yang merupakan penghalang takfir. Yang ketiga, wujub ta'zimi dzikrillah wa kitabihi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas menerangkan kepada kita wajibnya mengagungkan zikir kepada Allah jalla wa ala, mengagungkan kitab Allah jalla wa ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak mungkin seorang itu dikatakan cinta Allah, mengagungkan Allah, kalau dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah jalla wa ala. Bukti seseorang itu mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiarnya Allah jalla wa ala, mengagungkan Al-Qur'anul Karim, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya yang merupakan wahyu dari Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Maka sungguh menunjukkan kepada kita kurangnya atau bahkan tidak adanya pengagungan kepada Allah di hati sebagian orang yang memperolok hukum-hukum Allah, memperolok-olok cadar, memperolok-olok hukum jenggot, memperolok-olok celana di atas mata kaki bagi kaum laki-laki, memperolok-olok salat ya, dan hukum-hukum Allah lainnya yang telah ditetapkan dan diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia tahu bahwa hukum tersebut adalah hukum Allah, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, kemudian dia memperolok-oloknya, maka sungguh dia kafir, murtad, batal Islamnya. Dan ini masalah yang sangat bahaya ya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Terkadang seseorang itu mengucapkan suatu perkataan yang ia tidak berikan perhatian tentang ucapan itu. Dianggap itu adalah ucapan yang biasa. Dia sepelekan perkataan tersebut. Rupanya perkataan tersebut dapat melemparkan ia ke dalam kerak api neraka. Ke dalam api neraka yang perjalanannya selama 70 tahun. Naam, Allahumma musta'an. Nas'alallahu as-salamu wal 'afiyah. Naam. Kemudian yang keempat, anna man talaffaza bi kalamil kufr kafara wa lam ya'taqid ma qala bi qalbihi. Bahwa barang siapa yang mengucapkan ucapan kufur, maka dia kufur, dia dihukumi kufur. Ya. Walaupun dia tidak meyakininya dengan hatinya. Seperti orang ini, dia menyatakan tujuan kami bercanda, kami tidak berniat untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ucapan kami tersebut hanya untuk menghibur diri-diri kami dan kawan-kawan yang sedang lelah. Kami hanya bercanda, bersunda gurau. Tiada niat dari hati kami untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ucapan mereka tersebut adalah ucapan yang mengandung penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya secara nyata. Tatkala mereka menyatakan tiada yang lebih rakus daripada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan tiada yang lebih mengecut daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, ucap mereka. Maka Allah langsung katakan, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah tidak menyatakan sungguh kalian kafir setelah keislaman kalian, tetapi Allah menyatakan sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Ini menerangkan kepada kita bahayanya lisan. Oleh karenanya sebagian ulama salaf, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu an, terkadang mereka memegang lidah mereka dan menyatakan inilah yang dapat menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka. Terkadang sebuah ucapan diucapkan oleh seseorang yang ia sepelekan, dia tidak memberikan perhatian terhadap tentang kandungan ucapan tersebut, dan dia mengucapkannya dalam keadaan sadar, bukan karena terpaksa. Rupanya ucapan tersebut menjadi sebab batalnya Islam dia, murtadnya dia, dan kekalnya dia di dalam neraka Allah Jalla wa'ala tatkala ia mati belum bertobat darinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yunqi laha balan yahwi biha fi nar jahannam 70 kharifa. Terkadang seseorang itu, seorang hamba itu mengucapkan sebuah perkataan yang ia sepelekan. Ia tidak memberikan perhatian terhadap kandungan ucapan yang dia ucapkan tersebut. Sedangkan ucapan tersebut dapat menyeretkan dia ke dalam neraka jahannam yang perjalanan ke dalamnya 70 tahun lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Berikutnya qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa an ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah radhiyallahu anhum dakhala hadithu ba'dihim bi ba'd. Dari Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, ya, sebagian hadis mereka mencakup sebagian hadis yang lainnya, artinya boleh sebutkan secara umum dari riwayat mereka ini, kumpulan dari riwayat empat sahabat dan tabi'in ini, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Naam. Qatadah bin Ni'am As-Sadusi, ya. Qala dakhala qa'anahu rajul annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwa pada perang Tabuk ada seseorang laki-laki yang berkata, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdhaba lisanan wala ajmala 'inda al-liqa'i, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'. Ia berkata dalam perang Tabuk, sungguh kita belum pernah melihat ada orang yang lebih rakus perutnya daripada para ulama kita ini. Tiada yang belum pernah kita melihat ada orang yang lebih dusta dan lebih pengecut daripada Nabi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ucap seseorang dalam perang Tabuk. Faqala Auf bin Malik, maka sahabat yang mulia Auf bin Malik yang menyaksikan ucapan tersebut langsung bersikap tegas dan keras terhadapnya, kadzab, sungguh kamu pendusta, ya. Dusta mana lagi yang lebih besar dari ketimbang kedustaan orang yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah manusia paling pengecut, manusia paling rakus dan manusia paling dusta. Adakah kedustaan yang lebih besar daripada kedustaan ini? Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kadzabt, kamu pendusta, walakinnaka munafiq, kamu pendusta, tapi ini yang hal yang dimaklumi karena engkau adalah munafiq. Adapun seorang muslim, dia tidak akan mungkin, ya, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan mungkin menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dengan sesuatu yang tidak layak pada mereka. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapanmu ini. Fa dhahaba 'Afun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li yukhbirahu, fa wajada al-Qur'ana qad sabaqah. Beliau pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan ucapan orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Al-Qur'an telah mendahului beliau. Artinya, ya, duluan turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berita yang ingin beliau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Itu ayat Allah dalam surat At-Taubah ayat 65 hingga 66 yang telah kita bacakan pada matan sebelumnya. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatah. Maka datanglah orang tadi yang mengucapkan ucapan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggangi ontanya. Faqal, ia pun berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddathu haditha ar-rukbi nuraqibi nuqatti'u bihi 'anna at-tariq. Wahai Rasulullah, tujuan kami hanya bercanda, tiada tujuan lain. Kami tidak bertujuan, kami tidak bermaksud menghina Anda dan para sahabat Anda. Kami hanya bercanda, kami hanya bersunda gurau. Ya, kalau bahasa urang dayo tengah tengah cang bo panah, ya. Kalau bahasa orang Medan ya, sekedar kombur, ya. Kombur atau bakar hutan, ya. Ya. Kalau orang Jakarta bilang mungkin omdo, ya, sekedar omdo, ya. Sekedar bercanda, tidak bermaksud menghina Anda dan para sahabat Anda. Ya. Itu ucapan biasa yang kami, yang lebih layaknya orang yang sedang menempuh sebuah perjalanan untuk menghilangkan rasa lelah. Tiada tujuan menghina Anda dan para sahabat Anda. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan kejadian ini kepada murid-muridnya, beliau menyatakan ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Sesungguhnya aku pernah melihat orang tersebut, ya, memegang leher unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menarik tali leher unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak menanggapinya. Nabi tidak memperhatikannya. Dia dibiarkan oleh Nabi terseret kakinya kepada tanah. Terkena bebatuan kerikil-kerikil yang ada. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, bersunda gurau ya Rasulullah. Tidak bermaksud serius untuk menghina Anda dan para sahabat Anda. Maka Nabi SAW hanya menjawab dengan membacakan firman Allah, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, ayat-ayat dan dengan Rasulnya, kalian bermain-main, kalian bercanda, kalian memperolok-oloknya? Jangan banyak alasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Qala wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi tidak menolehnya dan tidak lebih, ya, jawaban beliau tidak lebih dari membacakan ayat Allah di atas kepadanya. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil-athar. Makna athar di atas secara global adalah yasifu haula'i ruwah ma hasala minal munafiqin minal waqi'ati bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sukhriyati bihim. Para rawi athar di atas, yaitu Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, menceritakan apa yang telah dilakukan oleh sebagian munafik berupa penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa dhalika lima tanqawi 'alaihi qulubi haula'il munafiqin min al-kufri wal haqd. Hal itu mereka lakukan karena mereka orang-orang munafik, ya, memang hati mereka penuh dengan kekufuran dan kebencian. Wa qad adharahu Allahu dhalika 'ala al-sinatihim fa qalu ma qalu. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala terkadang memperlihatkan kekufuran dan kebencian mereka terhadap Islam yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Terkadang Allah perlihatkan sehingga mereka mengucapkannya dengan lisan mereka. فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ حَضَرَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ غِيْرَةً لِلَّهِ وَلِدِينِهِ. Maka tatkala mereka mengucapkan ucapan penghinaan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya tersebut, para sahabat Nabi yang hadir saat itu, yang benar-benar beriman dan jujur dalam keimanannya, mengingkari dengan tegas dan keras terhadap mereka sebagai bentuk kecemburuan mereka terhadap Allah dan agamanya. Thumma dhahaba liyarfa'a amrahum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan apa yang telah ia dengarkan dari ucapan penghinaan orang-orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersebut. Walakin alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, akan tetapi Allah jalla wa ala yang maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan tersamarkan, qad sami'a maqalatahum, telah mendengar ucapan mereka tersebut. wa akhbara biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wusuli dzalikal mu'min, sebelum sahabat Auf bin Malik sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menyampaikan berita tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakama alaihim subhanahu bil kufri wa adami qubuli i'tidharihim, dan Allah jalla wa ala menetapkan hukum mereka sebagai orang-orang kafir, dan Allah menegaskan bahwa alasan mereka tersebut tidak diterima oleh Allah. Mereka beralasan, kami hanya bercanda ya Rasulullah, kami tidak bermaksud menghina Anda, kami hanya bercanda untuk menghibur diri-diri kami yang sedang lelah dalam perjalanan ini. Allah tetap menegaskan mereka kafir kufur setelah keimanan mereka. Thumma jaa ahadu haula'i munafiqin mu'tadiran ila rasuli ila ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam farafadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qubul i'tidharihi bi amrillahi lahu bidzalik. Kemudian datanglah salah satu dari orang-orang munafik tersebut ingin meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan alasan mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasan mereka tersebut, karena perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menerima alasan mereka tersebut. Falam yazid fi raddihi alaihi ala ma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqihim min at-tawbikh wa at-taqri'. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang munafik tersebut tidak lebih dari apa yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Beliau hanya membacakan ayat tersebut kepada mereka, tidak lebih dari itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayat dan rasulnya kalian memperolok-oloknya, kalian bercanda? Jangan banyak beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, jawaban Nabi tidak lebih dari itu. Nah, qala munasabatul athar lil bab, sisi kesesuaian athar ini disebutkan dalam bab ini, bab yang menerangkan orang yang memperolok-olok Allah, Rasul, ayat-ayat dan agamanya. Anna fihi bayanan wa tafsiran lil ayatil karimah, athar ini disebutkan oleh beliau karena ayat athar ini menerangkan dan menjelaskan ayat Allah yang mulia sebelumnya yang beliau sebutkan di awal bab, yaitu ayat 65 hingga 66 dari surat At-Taubah yang telah kita kaji sebelumnya. Qala ma yustafadu minal athar, beberapa faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, bayanu ma tampawi alaihi nufusul munafiqin minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Ayat ini menerangkan kepada kita hakikat orang-orang munafik, bahwa hati jiwa mereka itu penuh dengan permusuhan kepada Allah, permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin, dan itu tidak bisa mereka sembunyikan. Allah jalla wa ala akan menyingkapkannya. Ya, walaupun mungkin sebagian mereka memakai pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin, ya, melakukan salat lima waktu bersama kaum muslimin, melakukan ibadah haji dan umrah. Kalau dia munafik, tetap saja dia munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tempatnya di dalam api neraka yang paling bawah, di keraknya api neraka. Dan terkadang Allah memperlihatkan kebencian dan permusuhan mereka kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang mukmin yang mereka sembunyikan selama ini, Allah perlihatkan pada lisan-lisan mereka. Walaupun mereka dipanggil sebagai Pak Kiai, sebagai Ustaz, ya, dikatakan sebagai tokoh-tokoh agama, ya, walaupun mereka sholat lima waktu. Kaum munafikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hadir di majelis kajian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian mereka sama dengan pakaian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka terkadang ikut gabung di dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi mereka menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Itulah orang-orang munafik. Sehingga kapan mereka memiliki kesempatan untuk melepaskannya, maka mereka akan melepaskannya. Apalagi di akhir zaman ini, jamaah ini muliakan Allah. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, kanan nifaqu ghariban fil iman wa sayu wa yushiku an yakuna iman ghariban fil nifaq. Dahulu nifaq itu sesuatu yang asing, sesuatu yang jarang. Penghinaan, cacian terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, itu sesuatu yang asing, jarang sekali terjadi. Dan akan datang suatu masa di mana keimanan itu benar-benar asing dan kemunafikan akan mendominasi. Dan kita sudah berada di zaman ini. Ya. Sungguh asing orang-orang yang menjalankan agama Islam yang sesungguhnya. Mereka asing, diasingkan, direndahkan, dan dicemoohkan. Sebaliknya, orang-orang yang melanggar agama Allah, bahkan memperolok-olok sebagian hukum Allah, mereka justru ditokohkan, dimuliakan, ya, dan dijadikan sebagai panutan. Ayatan billah. Kita sudah berada di zaman yang penuh fitnah, yang jauh hari Nabi SAW sebelum wafatnya telah memperingatkan kita tentangnya. Layakkah orang yang memperolok-olok malaikat mungkar dan nakir dipanggil sebagai Pak Kiai, dijadikan sebagai panutan oleh kaum muslimin, ya, menyatakan bahwa mungkar dan nakir sampai hari ini tidak berani datang masuk ke kuburan Kiai Fulan, ya, karena tidak ada, pernah berhenti pengajian di atas kuburannya. Allahul Musta'an. Ada pula yang menyatakan kalau nanti ditanya oleh mungkar dan nakir, enggak usah takut, jawab saja kami ini pengikut Kiai Fulan dan Fulan, pasti para malaikat mungkar dan nakir itu akan menjawab lewat. Ini memperolok-olok hukum Allah. Menyatakan orang semakin berjenggot itu semakin goblok, ya, karena kecerdasannya itu sudah ditarik oleh jenggotnya. Ayatan billah. Ini adalah kalimat-kalimat kufur. Ini adalah pembatal Islam. Dan belum, jika orang tersebut belum mengumumkan taubatnya dan dia menjadi imam solat, nasihat saya jangan menjadi makmum di belakangnya. Ya, karena itu ucapan yang tidak diragukan sebagai ucapan yang kufur, yang murtad. Kalau dia berada di negeri Islam yang menegakkan hukum Islam, mungkin dia akan dipenggal lehernya. Kalau dia tinggal di Saudi Arabia, mungkin akan dipenggal lehernya. Ya, kalau dia tidak mau bertaubat. Nah, Allahul Musta'an. Ya. Yeah. Itu adalah ciri-ciri munafik. Itu ciri-ciri zindiq. Kemudian kata beliau, "Wa anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fa huwa kafirun wa in kana maziha." Barang siapa yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, maka dia kafir walaupun bercanda. Oleh karenanya, barang siapa yang bercanda dan ingin menghibur kawan-kawannya dengan candaannya, hendaknya dia tidak menjadikan agama sebagai bahan candaannya. Jangan sekali-kali dia menjadikan nama Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama ini sebagai bahan candaannya. Dan seringkali candaan itu menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman haddatha liyudhika bihi alqauma liman kadhiba liman haddatha fakadhiba liyudhika bihi alqauma fawailul lahu wa wailul lah." Sungguh wail, celaka, neraka untuk orang yang berbicara tetapi berdusta karena ingin menertawakan, menghibur orang-orang yang ada di sekitarnya. Celaka ia dan celaka ia. Sungguh celaka para komedi yang menertawakan para penonton, ingin menghibur mereka dengan lelucon yang ia bikin, tetapi dengan menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok agama Allah jalla wa ala, atau dengan berdusta. Bukankah sebuah dusta tatkala seorang membuat cerita-cerita yang itu tidak mungkin terjadi? Ya. Yeah. Atau mungkin terjadi tetapi tidak benar adanya. itu saja sudah merupakan dosa besar yang tidak bisa dihapuskan oleh keutamaan ibadah sampai ia bertobat darinya, apalagi menghina Allah, Rasulnya dan agamanya. Qala yang berikutnya, anna dzikra af'alil fusaqi liwulatil umuri liyardauhum laysa minal ghibah wan namimah bal huwa minan nasihati lillahi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Bahwa menyebutkan perbuatan orang-orang fasik kepada para penguasa, kepada pemimpin negara, agar diberikan pelajaran sanksi kepada mereka, itu tidak termasuk ghibah dan adu domba yang haram. Bahkan itu adalah bentuk pembelaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, ya, terhadap para penguasa kaum muslimin dan keumuman mereka. Oleh karenanya tidak mengapa seorang jika melihat ada sebagian masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran agama, yang kalau dia berikan nasihat tidak mempan, ya, bahkan tidak di tidak di open, ya, tidak diperhatikan, atau bahkan mungkin justru mengakibatkan hal yang buruk terhadap dirinya, atau hal-hal yang membahayakan keutuhan suatu negara, ia pun melaporkannya kepada pihak yang berwenang, maka ini bukan bentuk ghibah dan adu domba yang diharamkan. Yang keempat, al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulih. Pentingnya sikap tegas dan keras terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan ini merupakan kriteria orang-orang yang mukmin. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu adalah orang-orang yang keras, tegas terhadap orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, dan mereka penyayang, berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Akan tetapi bukan berarti kita boleh menzalimi orang-orang kafir, bersikap sewenang-wenang kita lah. Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Wala yujrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Kebencian kalian kepada suatu kaum jangan sampai membuat kalian alla ta'dilu, tidak bersikap adil. Bersikap adillah kalian, karena sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan mengusir kalian dari daerah-daerah kalian karena agama kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat keadilan. Yang kelima, anna minal a'zari ma la yambagi qubulah au qubuluh. Bahwa terkadang ada suatu alasan, sebagian alasan itu tidak layak, tidak pantas diterima. Seperti alasan orang yang berkata, saya tidak berniat mencela Allah, saya tidak berniat menghina Rasulullah. Sedangkan ucapan yang dia ucapkan tersebut jelas-jelas menghina Rasulullah, menghina Allah, maka alasan yang tersebut tidak diterima. Nah, qala yang keenam, al-khawfu minan nifaq. Hendaknya seorang itu selalu takut dari kemunafikan. Fa inna Allah subhanahu asbata lihaulai imanan qabla an yaqulu ma qalu. Karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menetapkan keimanan untuk mereka. Allah namakan mereka mukmin sebelum mengucapkan kalimat tersebut. Ini menerangkan kepada kita betapa cepatnya sebagian orang berpindah dari keimanan kepada kemunafikan. Dan terkhusus kita yang sudah berada di zaman yang penuh fitnah ini, hendaknya kita selalu waspada dan selalu takut jatuh ke dalam kemunafikan, di dalam kekufuran, baik kufur yang membatalkan Islam ataukah kufur kecil yang tidak membatalkan Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana taqiyatu'in laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah maksiat. Zaman fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap, di mana orang di pagi hari masih beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Ada pula orang yang di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir, menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, adaraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Aku telah menjumpai 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq, semua mereka takut jatuh ke dalam kemunafikan. Apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dan khawatir menjadi munafik, maka akankah kita merasa tenang dan nyaman dan merasa akan selamat dari kemunafikan, sedangkan ilmu kita tidaklah seperti ilmu mereka, lingkungan kita tidak seperti lingkungan mereka, anggota keluarga mereka kita tidak seperti anggota keluarga mereka, guru ilmu kita tidak seperti guru ilmu mereka. Dari sini kita semakin tajam memahami kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Betapa banyak orang mati dalam keadaan dia mantan ustaz, mantan santri, mantan orang saleh. Nauzubillah min dzalik. Mantan tauhid, mantan ahli tauhid, mantan ahli sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Ayadan billah, apabila seorang itu bertahun-tahun di atas tauhid, di atas sunnah, kemudian dia melakukan suatu ritual syirik dan bidah, dan di saat itu pula kematian datang menjemputnya. Dalam kondisi berbuat syirik dan bidah atau maksiat, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'ath kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh." Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mati dalam keadaan berbuat syirik, bidah atau maksiat, maka dia akan dibangkitkan di atas itu. Yub'ath kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Setiap orang itu akan dibangkitkan di atas apa ia mati. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Janganlah engkau memalingkan kami dari hidayah yang telah engkau berikan kami. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan, agar Allah Jalla wa'ala menanamkan kebencian di dalam hati kita terhadap kekufuran, terhadap kebid'ahan dan maksiat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan husnul khatimah kepada kita dan menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Qala, yang ketujuh, annal istihza'a billahi aw bir rasuli aw bil qur'ani naqidun min nawaqidil islam walau lam ya'taqid dhalika biqalbih. Bahwa menghina atau memperolok oleh Allah, Rasul atau Al-Quranul Karim merupakan pembatal Islam, walaupun dia mengucapkannya tidak serius dari hatinya. Nah, seperti alasan orang-orang munafik yang disebutkan di dalam athar di atas tadi. Barakallahu fikum. Berikut ini ada nasihat indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang seyogyanya kita tulis dengan tinta emas. Kata beliau, wa hadhihi al-mas'alatu khatiratun jidda. Pembahasan ini, permasalahan ini sangatlah berbahaya. Kayak ini bermain-main, bercanda dengan nama Allah, bercanda dengan nama Rasulullah, bercanda dengan agama, ya, mengandung penghinaan terhadap Allah, terhadap agama dan Rasulnya. Warubba kalimatin awqa'at bisahibihal bala bal wal halak wa huwa la yash'ur. Terkadang sebuah perkataan yang diremehkan, yang disepelekan, dapat menjerumuskan seseorang ke dalam suatu musibah atau kebinasaan, maksudnya kekufuran, lemparkan dia ke dalam neraka. Wa huwa la yashur, dan dia tidak sadar. Qala faqad yatakallamu al-insanu bil kalimati min sakhatin lahi azza wa jalla la yulqi laha balan yahwi biha finnar. Karena terkadang seorang insan itu mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, la yulqi laha balan, yang ia sepelekan. Rupanya kalimat tersebut dapat menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Sehingga kata Syekh, faman istahza'a bis-salah walau nafilah, barang siapa yang menghinakan, yang memperolok-olok salat walaupun salat sunnah, au biz-zakah, dia memperolok-olok hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, fahuwa kafirun biijma'il muslimin, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah bi an qala mathalan inna wujudal har fi ayami syita'i sifun aw safahun aw qala inna wujudal bard fi ayami shayfi safhun fa hadha kufrun mukhrijun 'anil millah. Demikian pula orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kauniyah Allah. Dia menyatakan munculnya udara panas di musim dingin ini adalah kedunguan, ini adalah kebodohan, ini adalah keburukan. Atau dia menyatakan adanya cuaca dingin di musim panas adalah kedunguan, adalah kebodohan. Ini adalah kekufuran yang membatalkan Islamnya. Lianna Rabb Azza wa Jalla kulla af'alihi mabniyatun 'anil hikmah. Karena seluruh perbuatan Allah itu dibangun di atas hikmah. Wa qad la nastati'u bulughaha, yang terkadang kita tidak mampu memahaminya. Bal la nastati'u bulughaha, bahkan kita tidak akan mampu memahaminya secara sempurna. Kemudian beliau menerangkan perselisihan di antara ulama bahat terkait orang yang mencela Allah, Rasulnya dan kitab-kitabnya, apakah diterima taubatnya? Pendapat yang pertama menyatakan tidak diterima taubatnya, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah. Mereka katakan dia dibunuh dalam keadaan kafir, murtad, tidak disolatkan, tidak boleh didoakan dengan rahmat, dan harus dikuburkan jauh dari kuburan kaum muslimin, walaupun dia menyatakan dirinya telah bertaubat. Karena kemurtadan yang ia lakukan adalah kemurtadan yang sangat besar, yang tidak bermanfaat taubat, yaitu mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran atau hukum-hukum Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa taubat orang tersebut diterima apabila diketahui dia jujur bertaubat dan dia telah mengakui kesalahannya tersebut. Hal ini karena keumuman ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa. Dari orang-orang kafir di masa dahulu, ada yang mencela Allah, ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka Islam diterima taubatnya. Mereka tidak dibunuh, dan ini pendapat yang sahih. Karena keumuman ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat dari dosa apapun. Namun dikecualikan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubatnya memang diterima, tetapi dia tetap harus dibunuh. Dia tetap harus dibunuh. Berbeda dengan orang yang mencela Allah, fa innaha tuqbal taubatuhu wa la yuqtal, taubatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Kenapa? Karena hak, bukan karena hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada haknya Allah, tetapi karena Allah telah menyampaikan dirinya itu memaafkan orang yang telah mencelanya apabila dia bertaubat. Tentang haknya ia telah umumkan Allah memaafkannya. Adapun orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah melakukan suatu dosa yang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama terkait syariat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dari sisi ini tobatnya diterima, apabila dia bertobat. Tetapi dari sisi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah jalla wa ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka taubatnya dikatakan diterima, tetapi dia harus dibunuh untuk menjaga haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia dibunuh sebagai Muslim, bukan sebagai orang yang murtad. Dia tetap dicuci, dikafankan dan disalatkan serta dikuburkan bersama kaum Muslimin. Ya, banyak para ulama yang berpendapat demikian dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai beliau menulis sebuah kitab yang berjudul As-Saribul Maslul fi Hukmi Qatli Sabir Rasul, pedang yang terhunus, terkait hukum orang, hukum membunuh orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ia telah merendahkan hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia dibunuh, ya, walaupun dia diterima taubatnya. Kalau ada yang bertanya, bukankah di masa dahulu ada yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertaubat dan diterima taubatnya tanpa dibunuh? Maka dijawab kata Syekh, benar, tetapi itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau sendiri yang telah memaafkannya. Adapun setelah wafatnya, fala nadri, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu andai kata Nabi hidup memaafkannya ataukah tidak. Fanunafidhu ma narah wajiban fi haqqi man sabbahu sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada hukum asal, yaitu dibunuh orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini yang kesimpulannya adalah bahayanya bercanda bersenda gurau dengan nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat dan agamanya yang mengandung pelecehan penghinaan terhadap Allah, agama dan ayat-ayatnya, dan bahwa orang yang menghina, memperolok-olok Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat dan ayat-ayat Allah yang syar'iyyah dan kauniyah, murtad, kafir, batal Islamnya. Murtad, kafir dan batal Islamnya, ya. Walaupun ya, tujuan dia bercanda, tidak bermaksud menghina Allah dan agamanya. Dan kalau dia bertobat dengan tobat yang nasuha, maka Allah akan menerima tobatnya. Ya, kecuali orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tobatnya diterima tetapi dia tetap dibunuh. Namun yang melakukannya adalah pemerintah yang sah, bukan setiap individu muslim. Kenapa? Karena itu hanya menimbulkan keburukan yang lebih besar terhadap dirinya, keluarganya dan kaum muslimin lainnya. Oleh karenanya tatkala orang-orang kafir mengetahui hal ini, mereka sengaja memancing agar ada di antara individu muslim yang melakukan tindakan yang mereka katakan terorisme. Ya, dengan tindakan tersebut mereka punya alasan untuk mempersulitkan kaum muslimin, untuk menutup masjid-masjid kaum muslimin, ya. Dan ya, untuk membantai kaum muslimin lainnya yang selama ini mereka tidak memiliki alasannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama dari Akhuna David Abu Marsal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah berdasarkan sunnah Rasul bila buang air kecil, maka posisi yang benar adalah jongkok? Dengan posisi, mohon maaf, di sini tertulis seperti ini. Posisi bokong kita di atas tekukan tumit kaki kanan dan kaki sebelah kiri diluruskan. Dan setelah selesai buang air kecil dilanjutkan dengan berdehem beberapa kali dan terakhir baru dibasuh dengan air. Bahkan sebagian lainnya ada yang menyebutkan harus diurut dulu. Ya, harus diurut dulu. Baik, datang hadis dari Nabi SAW dalam hal ini, tetapi hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Ya, sebagian ulama menyatakan itu hadis yang maudhu, palsu. Dan Imam Malik menghukumi itu adalah perbuatan yang bid'ah. Ya. Ya, para ulama mengingkarinya. Maka hukum asalnya seorang boleh saja ya kencing dalam keadaan seperti dengan cara seperti itu ataukah dengan cara selain itu. Akan tetapi menisbatkannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak, ya. Kenapa? Karena hadisnya palsu atau mungkar. Namun jika dia melakukannya tanpa meyakini sunnah itu sebagai sunnah Nabi, tidaklah mengapa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika mensyarah Bulughul Maram dalam hal ini menyebutkan memang secara praktek, ya, orang yang kencing dengan cara seperti itu air kencingnya akan keluar lebih sempurna, ya. Tapi itu juga tidak bagi semua orang. Bagi orang yang gemuk tentunya itu akan sangat sulit, bahkan mungkin ia akan jatuh tersungkur yang membahayakan nyawanya. Ya, yeah. Jelas ya. Dan ini termasuk takalluf dalam beragama ya. Kita tidak boleh ekstrim dan bersikap ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sikap berlebih-lebihan dalam beragama itu hanya membuat kita KO pada ujungnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yashaddad din ahadun illa ghalabah." Sungguh ya, tidaklah ada orang yang bersikap ekstrim dalam beragama melainkan ujung-ujungnya dia akan KO. Ya. Sebagian mereka ada yang menambah harus ya, berdehem, setelah berdehem dia urut-urut dulu. Ini seperti mengajar orang lain untuk melakukan onani. Sebagian mereka juga demikian, orang siapa yang buang hajat besar, buang air besar, hendaknya setelah dia siram ya, mohon maaf ya, ini saya sebutkan karena anda pernah mendengar langsung dalam suatu ceramah menyatakan demikian, hendaknya dia masukkan, mohon maaf, jari jemarinya ke duburnya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari kotoran. Ya, kalau dimasukkan ya masih banyak tentunya dong isinya di dalam. Allah musta'an, ini sikap ekstrim dalam beragama ya. Suatu hukum di dalam agama itu mesti dibangun di atas dalil yang sahih. Ya, dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Nah, yang demikian ini tidak benar. Namun jika dia melakukannya tanpa menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, tidaklah mengapa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, sampai-sampai sebagian mereka yang melihat videonya, ya, tanpa malu mempraktekkan gaya duduk seperti itu ya. Sampai dia, mohon maaf ya, dia bentukkan kemaluannya itu dengan jari jemarinya di depan jamaah laki-laki dan perempuan. Mana rasa malunya? Ya, kemanakah rasa malunya? Allahul musta'an. Ya. Ya. Gimana perasaan jamaah perempuan yang melihat seorang ustaz seperti itu ya? Allahul musta'an. Baik, pertanyaan berikutnya. Semoga kita senantiasa dikokohkan di atas dinullah hingga wafat. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya terkait doa ruqyah mandiri yang dibaca pada anggota tubuh yang sakit. Bismillah dibaca sebanyak 3 kali kemudian diikuti dengan bacaan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Apakah doa ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seingat saya ini hadis yang sahih tapi di luar Bukhari dan Muslim. Ya. Yeah. Dan ini tidak mesti karena kesurupan ya, tetapi ya, dalam keadaan sakit, kemudian Nabi sebutkan dia pegang bagian yang sakitnya. Dan di antara ruqyah syar'iyah juga adalah doa Allahumma rabban nas adhi bil bas washfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama ya. Dia membacanya beberapa kali ya. Nah, adapun doa ruqyah untuk orang yang kesurupan maka adalah keumuman Al-Qur'an dan zikir-zikir yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bolehkah doa ini diamalkan untuk mengobati penyakit hati dengan izin Allah seperti futur, malas beribadah dan lain-lain? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami dari hadis tersebut tidak, karena Nabi menyebutkan hendaknya dia meletakkan tangan ini di bagian tubuh yang sakit. Ya, yang Nabi sebutkan di situ adalah penyakit yang sifatnya jasmani ya, eksternal. Adapun untuk menghilangkan futur, maka dia bisa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan keumuman doa atau doa-doa khusus dalam hal ini seperti doa Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau seperti doa Nabi Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya, jangan sampai kembali ke belakang lagi setelah kemajuan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, barakallahu fik. Baik, ya, pertanyaannya telah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan besok. Barakallahu fikum wa hibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.